lain yang lebih menjelaskan tentang makna tadi, bahwa Rasulullah pernah datang ke rumah beliau dari safar, dan aku telah menutup kamarku dengan tirai yang bergambar-gambar. Maka ketika beliau melihat, beliau mencabutnya dan mengatakan, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah alladzina yudrabuna bi khalqillah. Qalat faj'alnahu wisadatan aw wisadatain. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa zada Muslim ba'da qawlihi hatakahu wa talawan wajhu. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hanya bedanya dalam riwayat Muslim ada tambahan wa talawan wajhu, berubah muka beliau. Dan ini saling menjelaskan. Juga dari Aisyah masih, bahwa Rasulullah pernah datang kepada beliau dari safar dan dia telah memasang dernukan. Dernuk dikatakan dalam penjelasannya bi dhammi dal al muhmalah, dengan kasrah di dalam dalnya, durnuk. Yuqal fihi durnuk, kadang-kadang disebut juga durnuk dengan mim. Maknanya adalah, dikatakan oleh Khattabi, Khattabi itu syurah al-hadis, di antara para syarih al-hadis, penjelas-penjelas hadis yang menerangkan hadis. Kata dia, huwa thawbun ghalidh lahu khumlun, idha farasha fahuwa bisar, wa idha allaqa fahuwa sitr. Satu bahan atau pakaian yang kalau diletakkan di bawah, dia bisa menjadi alas dari tempat duduk, bisar. Dan kalau diletakkan di atas, menjadi tirai. Jadi dia bisa sebagai tirai, bisa sebagai alas. Itu darnu. Yang juga ada gambar-gambarnya. Maka ketika Aisyah telah menggantungkan durnu tadi, fihi tanatil, ada gambar-gambarnya. Di sini menunjukkan kalau tanatil kadang-kadang bermakna gambar, bukan patung saja. Kenapa? Bagaimana ada patung di tirai? Bagaimana ada patung di bisab, hamparan? Yang dimaksud tanah sendiri adalah gambar-gambar dalam bentuk yang bernyawa. Manusia, hewan, burung-burung, dan sebagainya. Kata Aisyah, fa'amarani an anzi'aha fanajaktuh. Dia merintahkan aku untuk mencabutnya, maka aku cabut dia. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat lain, diceritakan tentang gambarnya. Bahwa gambarnya ada gambar khayl, zawatul ajniha. Ada gambar kuda yang memiliki sayap. Biasanya itu kuda yang bersayap. Tambahan ini dari Muslim juga. Wa 'anil Qasim ibn Muhammad. Dari Aisyah, beliau berkata, "Ishtaraytu namriqatan fiha tasawir. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhul." Aku membeli namriqah. Bi fathin nun, dengan fathah di nun, dan kemudian dhammah ra, namruqah. Dikatakan maknanya adalah jamaknya namariq, yaitu al-wasa'id allati yasif ba'daha ila ba'd, wa qila al-wisadah allati yajlis 'alayha. Semacam bantal, tapi yang kadang-kadang bantal ini dipakai untuk duduk juga. Itu namriqah, untuk bersandar begitu, bantal-bantal. Fiha tasawir, ada gambar-gambarnya. Maka ketika beliau melihatnya, maka dia berdiri di pintu dan tidak masuk. Falam yadkhul, dan tidak mau masuk. Fa'aradtu fi wajhi al-karah, aku melihat di mukanya al-karaha, kebencian atau tidak, ketidaksukaan. Qultu ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasulihi ma aznabtu. Aku bertobat kepada Allah dan kemudian aku minta maaf kepada engkau. Apa salahku? Apa dosaku? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ma balun namriqah, bagaimana dengan namriqah itu? Aku membelinya agar engkau duduk di atasnya dan engkau bersandar padanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashhab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Dia bersabda, sesungguhnya pemilik atau penggambar gambar-gambar ini diazab di hari kiamat. dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtu, hidupkan apa yang kau ciptakan. Wa qala innal bait alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al malaika, dan kemudian mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar maka tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab al-libas, dalam kitab Bukhari, dalam sahih Bukhari kitab al-libas, bab man karihal quud ala suwar, babnya bab tidak sukanya duduk di atas gambar-gambar. Ini di atas bantal-bantal yang bergambar. Muslim juga kitab al-libas, dan babnya bab tahrimu tafrid suratul hayawan, masih dalam bab yang tadi, yang sebelumnya. Jelas mestinya dengan hadis-hadis yang sekian ini, jelas apa hukumnya menggambar dan menaruh gambar itu di rumah kita. Namun tiba yang terbesar pada hari ini tidak dipahaminya hukum ini di antara masyarakat kita, bahkan kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri, bahkan orang-orang yang berjuang, yang berdakwah di jalan Allah tidak paham, sehingga rahmat itu jauh, karena malaikat yang tidak masuk di antaranya malaikat rahmat, malaikat yang akan memberikan rahmat pada mereka terhalang oleh gambar-gambar itu, sehingga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu mendengar hadis satu saja cukup bagi mereka untuk melaksanakan, dan untuk sami'na wa ata'na cukup riwayat satu sahih selesai, dia akan tinggalkan keharaman-keharaman itu, tidak pakai mikir dan ragu-ragu. Sekarang kita sudah berapa riwayat yang sudah kita dengar hadis-hadis ini, masih kurang jelas, kurang yakin? Aisyah begitu mendengarkan Rasulullah bersabda demikian, langsung ketika itu juga dia menggunting tirai yang dilarang oleh Rasulullah. Dan kemudian dalam riwayat ini dikatakan, zada, ada tambahan dalam riwayat Muslim, bahwa Aisyah berkata, faqadtuhu faj'altuhu mirfaqataini fakana yartafiqu bihima fil bait. Aku jadi potong dan jadi dua bantal, sehingga terpotong itu gambar, tidak berbentuk gambar lagi. Maka Rasulullah mau bertekan atau bersandar padanya. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikat baitan fihi kalbun wala sura. Muttafaqun alaihi baina Bukhari Muslim. Sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Lafaznya lafaz Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaika, malaikat-malaikat tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya ada kalb wa surah, ada anjing dan ada gambar. Sudah jelas, di samping haramnya melukis, juga haramnya menempelkan dan meletakkan gambar-gambar itu di rumah kita. Dan dikeluarkan oleh Muslim dari Zaid ibn Khalid dari Abi Talha secara marfu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalb wala tamathil. Dalam riwayat lainnya dikatakan, malaikat tidak akan masuk ke satu rumah yang ada anjing dan tamathil, timsal. Timsal ini saya katakan tadi maknanya patung, tapi kadang-kadang juga dimaknakan gambar-gambar yang tidak berbayangan, yakni gambar-gambar yang dua dimensi. Dalam sahih Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril alaihi salam qala, Jibril alaihi salam bersabda, berkata, inna la nadkhulu baitan fihi kalb wala surah. Jadi dijelaskan di sini, di antara malaikat yang tidak masuk adalah Jibril. Kata Jibril, kami tidak masuk ke rumah yang dalamnya ada anjing, dan tidak pula ke rumah yang dalamnya ada gambar-gambar. Masih dalam kitab al-ibad, sehingga gampang nyarinya. Jadi kalau masih penasaran, barangkali kurang yakin, buka kitab sahih Bukhari dan Muslim, langsung ke babnya. Kitabnya kitab al-ibad, babnya dalam Muslim, bab tahrim suwar, tahrim utasrir. Sedangkan Bukhari, babnya bab la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah, bab tidak masuknya malaikat ke rumah yang ada gambar-gambar di dalamnya. Jelas, gampang mencarinya. Kalau Fathul Bari juz ke-10. Dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah yang seperti itu maknanya. Wa kharraja Muslim an Abil Hayyad Al-Asadi qala qala li Ali radhiyallahu anhu ala ab'atuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abil Hayyad Al-Asadi, dia berkata kepadaku Ali. Jadi dari Abil Hayyad ini dia mengatakan bahwa Ali mengatakan kepadaku dengan ucapan, tidakkah atau maukah aku utus engkau dengan seperti apa yang diutus aku oleh Rasulullah. Paham kan? Maukah engkau aku utus dengan sesuatu yang Rasulullah pernah mengutus aku dengannya, yaitu an la tad' suratan illa tamattaha wa la qabran musharrafan illa sawaitahu, yaitu diutus untuk tidak meninggalkan satu gambar pun kecuali dihapus, dan tidak meninggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Ini Rasulullah SAW pernah mengutus Ali setelah Fathu Mekah untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan dan gambar-gambar yang digambar untuk dihapus dan dihancurkan. Nah, kata Ali kepada Abil Hayyad, maukah aku utus engkau dengan perkara yang Rasulullah pernah mengutus aku, yaitu berangkat engkau sekarang dan jangan tinggalkan satu gambar kecuali kau hapus, kau hancurkan, dan jangan tinggalkan kuburan yang musyarrafan, yang dimuliakan atau ditinggikan, kamu ratakan. Illa sawaitahu, kau ratakan. Ini sunnah. Tapi kita du'afa, iya baik kita ini. Jangankan kuburan orang di rumah orang dan sebagainya, di rumah kita sendiri kita gak bisa berbuat apa-apa. Kalau masih kita rumah sendiri, milik sendiri, masih gak bisa ya kelewatan. Barangkali kalau milik orang tua masih agak mending. Kenapa agak mending? Ya kekuasaan orang tua, kamu tinggal nasihati dia, gak bisa, kalah, selesai. Tapi kalau milik sendiri rumahnya dan gambar itu masih ada, ajib, gharib. Iya, berhati sekian banyaknya, riwayat yang sahih sekian jelasnya dan demikian terangnya. La ilaha illallah. Wa kharaja Abu Dawud. Kharaja Abu Dawud bi sanadin jayyid an Jabir radhiyallahu anhu. Abu Dawud mengeluarkan dalam sunannya dengan sanad yang bagus, jayyid, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar ibn al-Khattab pada waktu Fathu Makkah, ketika dia di Batha, an ya'tiyal Ka'bah fayamhu kulla suratin fiha falam yadkhulha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta muhiyat kullu suratin fiha. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz ketiga bahwa Umar bin Al-Khattab pernah diutus, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Ka'bah. Jadi dalam Ka'bah itu ada gambar-gambar, digambar Nabi Ismail, digambar Nabi Ibrahim, digambar malaikat-malaikat yang bersayap dan sebagainya. Persis kayak di gereja-gereja sekarang ini. Malaikat digambarkan bersayap dan sebagainya. Digambarkan Nabi Isa-nya dengan tongkatnya menggembala kambing dan sebagainya. Begitu digambar-gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan lain-lainnya. Dan juga berhala-berhala. Jadi selain gambar, ada juga berhala-berhala. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengutus Umar radhiyallahu anhu untuk masuk ke Ka'bah, fayamhu kulla suratin fiha, dan menghapus semua gambar yang ada dalamnya. Dan beliau tidak masuk kecuali setelah semuanya dihapus, baru beliau mau masuk ke Ka'bah tersebut. Kemudian juga masih Abu Dawud. Ini Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya dari Usama qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah wa ra'a suwaran fada'a bidalwin min ma'in فأتيته به فجعل ينحوها ويقول خاطب الله قوما يصورون ما لا يخلقون. Dalam Abu Dawud Athayyal di sini diriwayatkan hampir semena dengan tadi, tapi di sini ada keterangan yang lebih, yakni keterangan menghapus dengan air. Dikatakan Rasulullah masuk ke Ka'bah dan melihat surah. Yani di sebelum masuk Ka'bah maksudnya, di Masjidil Haram. Dan melihat gambar-gambar di situ, maka dia meminta satu ember air. Dan aku datang, kata rawi, yaitu Usama, membawa seember air kepada beliau, maka dihapuslah seluruh gambar-gambar tersebut. Dan mengatakan, qatalallahu qauman, semoga Allah membunuh atau memerangi kaum yang menggambar apa-apa yang dia tidak ciptakan. Ini menunjukkan kalau gambar tadi betul-betul gambar dua dimensi. Dihapus dengan air. Kalau patung bagaimana dihapus dengan air? Sehingga keliru dan amat salah kalau ada yang beralasan, itu yang diharamkan itu patung, bukan gambar. Kalau gambar tidak apa-apa. Kalau patung, iya, berhala-berhala. La abadan. Surah lahu lahadil wa laisat lahadil. Sawa. Ada bayangannya atau tidak ada bayangannya. Dua dimensi atau tiga dimensi. Sama hukumnya. Buktinya ini gambar-gambar. Dihapusnya pun dengan air. Bukan patung. Patungnya dihancurkan, gambarnya dihapus dengan air. Ikhwani fi dinillah azakumullah. Dikatakan oleh Hafiz Ibn Hajar bahwa sanad dari Abu Dawud Athayyal ini dikatakan isnaduhu jayyid. Sanadnya bagus. Baik sanadnya. Dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juz pertama. Dan juga Haythami dalam Majma'ul Zawaid juz kelima. Dan sebutkan pula oleh As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Bahkan disahihkan oleh As-Suyuti. Bahkan Syekh Nasiruddin Al-Albani pun sudah memeriksanya dan mengatakan atau mengumpulkannya dalam silsilah hadis sahih, yaitu dalam Sahihul Jami' As-Saghir yang ditulis oleh beliau mengumpulkan. Sehingga hadis ini termasuk hadis sahih. Qatala Allahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Semoga Allah menghancurkan, Allah memerangi orang-orang yang menggambar apa-apa yang dia tidak menciptakannya. Qatala Allahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sambil menghapus itu berdoa dan doanya makbul. Dikabulkan oleh Allah doa Rasul. Bagi mereka-mereka yang menggambar-gambar seperti ini, melukis-lukis manusia atau menggambarkan gambar-gambar dan sebagainya, makbul doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghapus sambil berdoa, ya Allah, semoga Allah menghancurkan mereka, memerangi orang-orang yang menggambar apa-apa yang mereka tidak ciptakan. Apakah ini permasalahan kecil? Nah, abad. Ini permasalahan yang serius, bukan masalah yang kecil. Kamu kok bahasnya masalah yang demikian, masalah yang sepele, masalah problem umat ini belum selesai. Apa yang dimaksud problem umat itu, apa yang maksudnya? Rata-rata mereka yang mengatakan demikian, problem umatnya adalah mendirikan daulah Islamiyah. Wallahi tidak akan terjadi. Tujuan mereka kalau cuma mendirikan daulah Islamiyah sedangkan masyarakat dalam keadaan juhala, dalam keadaan du'afaul iman, dalam keadaan melalaikan hukum-hukum Allah yang jelas. Bahkan para duatnya yang tadi mengatakan mau mendirikan negara Islam pun sama seperti itu. Siapa yang tidak mengharapkan tegaknya khilafah Islamiyah? Siapa yang tidak mengharapkan? Tidak ada iman kalau tidak mengharapkan seperti itu. Bagaimana mungkin ada seorang mukmin yang tidak tenang kalau tegaknya khilafah Islamiyah? Tapi bukan berarti kemudian menyepelekan ahkam, menyepelekan hukum-hukum yang Allah telah jelaskan dan kemudian melanggarnya dan mengajak orang untuk melanggarnya dengan alasan maslahah dan maslahah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwani fi din azakumullah. Di antara riwayat dari Ibnu Qayyim tentang masalah ghulu dalam pembukaan tadi juga diceritakan oleh beliau bahwa orang-orang di zaman kaum Nuh yang menggambar, membuat patung-patung orang soleh tadi, alasannya adalah asywaku lil ibadah, lebih mengajak kepada ibadah katanya. Kalau kita melihat gambar orang saleh tadi, lebih terajak kita ini, lebih mendorong kita untuk beribadah. Karena ingat orang saleh itu ibadahnya seperti itu, saya pengen ibadah seperti dia, memberi semangat kita untuk ibadah. Jadi sama. Kalau orang-orang sekarang pun beralasan demikian, alasannya tidak untuk apa-apa dan tidak untuk disembah, cuma sekedar untuk mengajak kita mengingat perjuangan beliau, katanya, mengingat jihadnya dia, sehingga semangat jihad kita tumbuh. Wallahi, alasan kamu sama seperti alasan kaum Nuh. Asywaku lil ibadah, lebih mengajak untuk ibadah. Dan tidak dilihat apapun alasannya haram. Masalah gambar, karena jelas diharamkan. Kamu mau tidak beribadah padanya atau beribadah, haram. Itu hanya hikmah. Jangan seperti orang yang mengatakan, kalau babi itu diharamkan karena cacing pita, kita buang saja cacing pitanya, kita godok dengan sekian derajat panasnya, akan mati semua itu cacing pita, maka halal. Bisa dikatakan demikian? Abadan. Gak mungkin, gak bisa dikatakan demikian. Babi itu halal karena udah tidak mengatakan cacing pitanya. Ini hikmah, itu masalah hikmah. Demikian pula suar, haram. Di antara hikmahnya, menutup pintu-pintu kesyirikan. Kemudian ada yang mengatakan, tapi kita gak syirik, berarti gak apa-apa. Sama seperti tadi. Nah, tetap haram. Di antara hikmahnya adalah saddan li dzari'ah, saddan li syirik, penutup jalan-jalan kesyirikan. Itu hikmah. Haram ya haram, mutlak haram. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Di dalam Musnad, Sunan Ummu Salim Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i dari Ubaidillah ibn Abdillah, annahu daqala ala Abi Talha al-Ansari ya'uduhu, wajada indahu Sahal ibn Hanif, fa'amara Abu Talha insanan yanji'u namtan tahtahu, faqala lahu Sahal lima tanji', faqala li'annahu fi tasawir. Dari Ubaidillah ibn Abdillah, bahwa dia masuk kepada Abi Talha al-Ansari menengoknya, dan dia dapati pada dia atau di dalam situ ada gambar, maka dia cabut mamfor. Dikatakan mamfor di sini dengan fathah bin nun, wa huwa darbun min al-bas lahum. Jadi satu gambaran di apa namanya, alat dicabut oleh dia, iya, gambarnya itu. Kemudian dikatakan oleh dia, kenapa kau cabut? Ya Nabi Tafawir, kan ada gambar-gambar di situ. Bukan salah Allah bersabda sesuatu yang kau telah dengar sendiri. Bukankah dia mengatakan kecuali Rahman Fisau, kecuali hiasan di pakaian, di bahan gitu. Qala bala, walakinnahu atyabu li nafsi. Kata dia, bala, tentu aku dengar, tapi ini lebih menyejukkan atau lebih senang dalam hatiku. Jadi ada yang dikecualikan, nanti akan dibahas. Ada yang dikecualikan, yaitu gambar yang dihinakan, yang direndahkan gitu. Kata dia, bukan kalau Allah mengatakan demikian? Iya, tapi lebih tenang kalau dihapus, lebih tenteram hati. Karena masalah itu pun ada silat nanti, insyaallah akan bahas komentarnya. Kita sebutkan dulu hadis-hadisnya seluruhnya. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruk fi baytihi syai'an fi tasalib illa nafada. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan di rumahnya sesuatu yang ada gambarnya kecuali dia batalkan, dia rusak. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab al-libas, bab naqdus suwar, dihapusnya suwar, gambar-gambar. فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه. Berselisih para ulama tentang bolehnya memakai atau mengambil mainan anak-anak atau tidak bolehnya. Diperselisihkan oleh para ulama. Bolehnya mengambil boneka sebagai mainan anak-anak atau diharamkan, kita diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bermain dengan boneka-bonekaku, boneka-boneka perempuan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sahibun yal'abna ma'i. Dan aku memiliki teman-temanku, ini boneka-boneka itu untuk yang bermain bersamaku. Bahkan Rasulullah ketika melihat Aisyah bermain boneka itu, Rasulullah malah bertanya dan ikut bermain, ikut menggembirakan Aisyah dengan boneka-bonekanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Al-Adab dan juga oleh Muslim dalam Kitab Al-Fadail, Fadilah Aisyah radhiyallahu anha. Dikomentari oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Fathul Bari. Dalam kitab berdalil dengan hadis ini atas bolehnya mengambil boneka-boneka mainan untuk bermainnya anak-anak perempuan. Wa khassa dzalika min umumin nahy, dan kemudian dikhususkan pembolehan ini dari keumuman larangan. Secara umum dilarang. Segala macam model bentuk patung ataupun gambar. Dan dikhususkan khassa dari hadis yang umum tadi, yaitu boneka-boneka ini. Wa bihi jazima 'ayal. Di sinilah atau dengan ini kuat berpegang ayat. Wanakolahu anil jumhur, dan dia menukil ayat ini, menukil rahimahullah dari ucapan jumhur atas bolehnya boneka-boneka bagi anak-anak perempuan. Wanahum ajazu bay'a la'ibil banat litadribihinna min sigharihinna ala amri buyutihinna wa awladihin. Dan mereka jumhur ulama membolehkan permainan atau membolehkan boneka-boneka untuk anak-anak perempuan untuk mendidik mereka dari mulai kecil mereka agar bisa mengurusi urusan rumah tangga mereka dan anak-anak mereka kelak, dilatih dari kecil. Ini jumhur. Tapi sebagian ulama berkata, zahaba ba'duhum ila annahu mansukh. Sebagian mereka mengatakan hadis ini mansukh, dinasakh. Wa ilaihi mala Ibnu Battal. Dengan pendapat ini condong kepadanya Ibnu Battal, dan juga diriwayatkan dari Abi Zaid dari Imam Malik rahimahullah. Dia mengatakan annahu kariha an yashtari ar-rajul li bintihi at-suwar. Kata Imam Malik, dia itu tidak suka untuk membeli atau untuk seorang laki-laki membeli boneka untuk anak perempuannya. Makruh, enggak disukai oleh dia, oleh Imam Malik. Wa min thumma rajjaha ad-Dawudi annahu mansukh, dan juga Imam Ad-Dawudi mengatakan bahwa riwayat ini mansukh. Tapi jumhur mengatakan boleh. Laqad tarajjama Ibn Hibban. Ibn Hibban menuliskan dalam terjemahnya, dalam keterangannya, syarahnya dengan judul Al-ibahatu li sigharin nisa al-la'b bil-lu'ab. Pada Ibn Hibban, dia memberikan judul bolehnya untuk anak-anak kecil dari perempuan untuk bermain dengan boneka-boneka. Jadi bolehnya, kata dia, menunjukkan pendapat beliau membolehkan. Jawab. Dan juga Nasa'i, malah Nasa'i mengatakan ibahatur rajul li zaujatihi al-la'ib bil banat. Bolehnya seorang laki-laki bermain dengan istrinya, bermain boneka. Tapi dikatakan di sini, falam yuqayyid bis-sighar wa fihi nazar. Imam Nasa'i tidak menghubungkannya dengan sighar atau kibar, besar atau kecil enggak peduli. Pokoknya istrinya, karena kejadiannya pada Aisyah, istrinya. Sehingga kasih dulu bolehnya seorang suami bermain dengan istrinya, bermain boneka. Atau dikatakan di sini fihi nazar. Masih perlu dilihat lagi pendapat Imam Nasa'i ini. Setelah Imam Ibn Hajar, kemudian Ibn Hibban dan Nasa'i, Al-Baihaqi.